بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. Kita masuk kepada ayat ketiga dari surat Al-Fatihah. Atau keempat ya. Karena Syekh Abdurrahman At-Ta'di rahimahullah tidak membahas lagi ayat ketiga, yaitu yang berbunyi Ar-Rahman Ar-Rahim. Mungkin beliau menganggap sudah cukup tentang ayat ketiga itu yang berbunyi Ar-Rahman Ar-Rahim dengan pembahasan di ayat pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi langsung beliau masuk ayat keempat dan kemudian kita masuk pagi ini kepada ayat kelima. Kita sudah membahas ayat keempat berkenaan dengan hari kemudian, Maliki Yaumiddin. Pagi ini insyaallah kita membahas ayat kelima, yaitu berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, halaman 35. Qawlu wa qawluhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya'ni nakhusuka wahdaka, kami khususkan hanya engkau semata. Nakhusuka, kami khususkan engkau wahdaka semata. Bil ibadati, dengan amalan ibadah. Wal isti'anati, dan amalan isti'anah. Al ibadah dan al isti'anah. Dikhususkan untuk Allah. Kenapa dimaknakan demikian? Dijelaskan oleh Syekh tentang susunan kalimat yang ada pada ayat ini. Beliau menyatakan li'annahu taqdimal ma'muli yufidul hasra. Karena takdim, mendahulukan, al-ma'mul, yaitu objek, kalau dalam bahasa Indonesia. Maf'ul itu objek ya. Mendahulukan objek. Dalam hal ini ialah iyyaka. Yufidul hasra, memberi pengertian makna apa, memberi pengertian hasr. Hasr itu apa? Pembatasan makna. Wa huwa itsbatul hukmi lil mazkuri. Yaitu itsbatul hukmi, menetapkan hukum bagi al-mazkur, bagi yang disebut. Siapa yang disebut di sini? Ialah Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa iyyaka na'budu itu susunan yang biasa, na'budu iyyaka, tetapi iyyaka ditakdimkan, dikedepankan, diletakkan di depan kalimat, sehingga memberi pengertian hasr, yaitu apa? Batasan mana? Sehingga terjemahannya ialah hanya, ada kalimat hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Di sini dikatakan hasr juga isbatul hukmi lil madhkur, ditetapkannya hukum tersebut bagi yang disebut, yaitu ditetapkannya ibadah dan isti'anah bagi yang disebut yaitu Allah, wa nafihi amma adahu, wa nafihi dan menafikan hukum itu, amma dari apa-apa yang adahu yang selainnya. Itu pengertian yang bisa diambil dengan takdimul ma'mun, didahulukannya maf'ul. Nanti dalam pelajaran nahu ada apa itu maf'ul, apa itu fi'il. Ya. Fakannahu yaqul, seakan-akan Allah menyatakan dalam makna daripada apa yang diajarkan oleh Allah dalam doa kepadanya itu, iyyaka na'budu itu adalah na'buduka, kami beribadah kepadamu, wala na'budu ghairaka, dan tidak kami beribadah kepada selain engkau, wa nasta'inu bika, dan kami minta tolong denganmu, wala nasta'inu bi ghairika, dan kami tidak minta tolong kepada selain engkau. Wa taqdimul ibadati 'ala al-isti'anati, adapun takdim disebutkannya, didahulukannya penyebutan al-ibadah alal isti'anah, atas isti'anah, di ayat ini yang disebutkan dulu apa? Ibadah, iyyaka na'budu alal isti'anah, disebutkan lebih dulu daripada isti'anah, setelah itu baru wa iyyaka nasta'in, ya. Didahulukannya ibadah, penyebutan ibadah atas isti'anah, kata beliau, min babi taqdimil 'ami 'alal khafi, adalah dari bab pembahasan taqdimil 'am, didahulukannya yang umum 'alal khafi, atas yang khusus. Ibadah itu meliputi isti'anah dan segala bentuk amalan-amalan. Jadi isti'anah itu adalah masuk dari dalam kategori ibadah. Maka di sini ibadah itu jelas lebih umum daripada isti'anah. Nah, berarti di sini penyebutan terlebih dahulu ibadah. Setelah itu baru istianya, ialah mendahulukan penyebutan yang umum dulu, baru setelah itu yang khusus. Karena isti'anah itu ibadah yang khusus, salah satu jenis daripada jenis-jenis ibadah yang dipersembahkan kepada Allah. Wahtimaman bitaqdimi haqqihi ta'ala ala haqqi abdihi. Di samping menyebutkan yang umum dulu, baru yang khusus, juga di sini ihtimaman memberi pengertian untuk ihtimaman, untuk mementingkan bitaqdimi haqqihi ta'ala, yaitu mementingkan untuk mendahulukan haknya Allah Ta'ala. Apa haknya Allah Ta'ala di sini? Al-ibadah. Ya, didahulukannya hak Allah Ta'ala ala haqqi abdihi, atas haknya hambanya. Haknya hambanya yaitu apa? Mendapat pertolongan ketika hambanya minta tolong. Ya, jadi disebutkannya dulu ibadah, iyyaka na'budu, setelah itu baru wa iyyaka nasta'in, yaitu mendahulukan hak Allah, yaitu ibadah, sebelum memohon pertolongan, memohon haknya makhluk, yaitu memohon apa? Pertolongan. Begitu. Sekarang apa itu pengertian ibadah, apa itu pengertian isti'anah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Wal ibadatu. Dan adapun pengertian ibadah itu ialah ismun jami'un, nama yang jamak, yang meliputi seluruh, yang meliputi seluruh, seluruh apa? Lima yuhibbuhullahu wa yardahu, seluruh apa yang dicintai oleh Allah dan seluruh apa yang diridhai olehnya. Dalam bentuk apa? Minal a'mali wal aqwali. Dalam bentuk baik perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan. Dengan cara apa? Al-zahirati wal batinah. Dengan cara zahir maupun batin. Ibadah itu ialah ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardahu minal a'mali wal aqwali adh-dhahirati wal batinah. Itu pengertian ibadah. Segala apa yang dicintai oleh Allah dan segala apa yang diridhai oleh Allah dalam bentuk perbuatan maupun perkataan, baik zahir maupun batin. Perbuatan hati, contohnya niat. Perbuatan batin, amal batinah, ya. Min a'malil batinah. Perbuatan batin. Niat yang benar. Ni an-niyatu shalihah. Nah. Cinta kepada Allah dan Rasulnya, ini minal a'mal al-batinah, termasuk dari amalan batin. Ya. Cinta kepada para sahabat Nabi, ini juga minal a'mal al-batinah. Ya. Aqwal al-batinah, perkataan yang batin, Contohnya, yaitu ketika seorang hamba berkata dalam hatinya tasbih dan tahmid kepada Allah, berzikir dengan hatinya dan bertasbih kepada Allah. Perkataan hati banyak dan tak terhingga. Maka kalau perkataan hati itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhai, itu sudah termasuk ibadah. Perbuatan hati itu banyak. Maka perbuatan hati itu kalau dicintai dan diridhai oleh Allah, berarti itu adalah termasuk daripada ibadah. Perbuatan zahir ya tak terhingga pula. Zahir bisa dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, yakni bisa dicapai oleh panca indera, itu zahir. Ya, bila perbuatan-perbuatan itu memang adalah termasuk dari yang dicintai dan diridhai oleh Allah, maka itu adalah ibadah. Nah, jadi dengan pengertian ibadah seperti yang disebutkan oleh Syekh di sini, Syekh Abdurrahman yang menukil dari definisi yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam majmu' fatwa beliau. Nah, ini meliputi sangat luas pengertian ibadah itu. Kita lihat pengertian al-isti'anah. Wal-isti'anah itu, dan pengertian isti'anah itu ialah hiyal i'timadu, yaitu bersandar alallahi ta'ala, bersandar kepada Allah yang maha tinggi, fi jalbil manafi'i, di dalam menarik atau mengambil kemanfaatan-kemanfaatan. Al-manafi' jamak dari al-manfa'ah. Nah, bersandar kepada Allah Ta'ala dalam mengambil manfaat-manfaat, wadaf'il madari, dan dalam menolak kemudaratan-kemudaratan. Al-madar jamak dari al-madarrah. Naam. Ma'atiqati bihi fi tahsili dzalika, disertai dengan astiqah bihi, kepercayaan kepada Allah, disertai dengan apa, keyakinan kepada Allah bahwa Allah akan bisa memberi manfaat dan menolak mudharat. Di tahsili dzalik, dalam mendapatkan manfaat ataupun mudharat itu. Itu isti'anah. Bersandar kepada Allah Ta'ala dalam mendapatkan, meraih kemanfaatan dan menolak mudharat, yaitu menolak bahaya. Ada ancaman serius yang mengerikan, apalagi kalau diberitakan dengan didramatisir. Nah, itu membuat deg-degan. Nah, ketika adanya ancaman serius semacam itu, maka seorang mukmin beristianah kepada Allah, yaitu akhirnya menyandarkan kepada Allah dengan disertai keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan permintaannya untuk menolak segala makar jahat. Itu istianah. Ada keperluan yang sangat mendesak, yaitu sedang butuh duit umpamanya, atau sedang butuh teman, atau sedang butuh istri, atau sedang butuh anak. Manusia tidak lepas dari kebutuhan. Belum punya duit, butuh duit, perlu duit. Sudah punya duit, perlu untuk kemana hendak membelanjakannya. Ketika belum sekolah, perlu sekolah. Setelah sekolah, perlu kerja. Kemana kerja? Di mana kerja? Ketika belum nikah, perlu nikah. Ketika sudah nikah, perlu anak. Ketika dikasih anak, diganggu oleh berbagai penyakit, atau anaknya diganggu oleh sakit ini, sakit itu. Perlu kesehatan anaknya. Setelah anaknya itu menginjak remaja, mulai anaknya menggoda, perlu pendidikan. Terus tidak habis-habisnya dengan keperluan dan keperluan-keperluan, masalah, masalah, masalah, terus. Tidak habis-habisnya sampai hatta zurtumul makabir, sampai masuk kubur. Masuk kubur masih lagi perlu adanya masalah, yaitu ingin mendapatkan nikmat kubur, dan masih tetap saja ada ancaman madar, yaitu menghindar dari azab kubur. Sampai kalau sudah masuk surga, barulah selesai cerita itu semua. Sebab di surga hanya ada masalah dan serba tersedia, dan tidak ada madarah sedikit pun. Begitu perjalanan hidup manusia yang terus perlu dan perlu dan perlu, fakir dan fakir dan fakir. Fakir itu artinya perlu dalam mendapatkan keperluannya, maslahatnya, dan menolak madaratnya. Maka kalau sudah begitu, seorang akan fitrahnya itu mencari pihak yang akan membantu dia, menolong dia di dalam mendapatkan al-manafi' dan al-madar, menolak al-madar. Keperluan mendapatkan al-manafi', manfaat-manfaat, mafaleh, dan menolak al-madar. Bagi orang yang kenal Allah, maka dia beriktimad, bersandar kepada Allah di dalam mendapatkan manafi'it tadi. Bersandarnya bukan sekedar bersandar, tapi disertai siqatun billah, disertai dengan keyakinan kepada Allah bahwa Allah pasti akan memberi. Sebab Allah sudah menjamin, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentangku, maka beritahu hambaku itu bahwa aku itu dekat. Aku mengabulkan segala permintaan kepadaku. Harus ada sifat billah. Di dalam i'timad, di dalam bersandar kepada Allah untuk mendapatkan keperluan-keperluan. Demikian pula harus ada i'timad kepada Allah di dalam menolak madarrah. Harus ada thiqatun billah dalam i'timad kepada Allah, dalam bersandar kepada Allah itu ketika menolak madarrah. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Itu pasti janji Allah. Dalam menolak madarrah. Kalau kamu menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kamu dan akan mengokohkan kedudukan kamu. Jadi Allah sudah memberikan janji-janji, tinggal permasalahannya apakah kita akan thiqah, akan percaya kepada janjinya itu ketika kita bersandar kepadanya di dalam apa jalbil manafi', mendapatkan manfaat, dan dalam daf'il madar, menolak kemudharatan. Wal qiyamu bi ibadatillahi wal isti'anati bihima, dan menunaikan al-qiyam, menunaikan ibadah kepada Allah dan beristi'anah, beristi'anah dengan bihima. Wal isti'anatu maksudnya bihi. Wal isti'anatu bihi, yaitu dengan Allah, bukan bihima. Dan beribadah kepada Allah dan beristi'anah, memohon pertolongan, bersandar kepada Allah dalam mendapatkan manfaat dan menolak madarat. Huwal wasilatu lis sa'adatil abadiyyati wan najat wan najati min jami'i syururi. Dan menunaikan ibadah kepada Allah dan beristi'anah kepadanya adalah wasilah, jalan lis'adatil abadiyah, untuk mendapatkan kebahagiaan abadi, yaitu kebahagiaan akhirat, itu kebahagiaan abadi, untuk mendapatkan kebahagiaan abadi. Wanajat min jami'i syurur, dan keselamatan, najah, keselamatan min jami'i syurur, dari segenap syurur kejelekan. Beribadah kepada Allah dan beristi'anah dengannya. Fala sabila ilan najati illa bil qiyami bihima. Ini baru tepat, bihima. Maka tidak ada jalan, la sabila, tidak ada jalan ilan najati kepada, untuk sampai kepada an-najah, keselamatan, illa kecuali bil qiyami bihima, kecuali dengan menunaikan keduanya, yaitu ibadah dan isti'anah. Nah, wa innama takunul ibadatu ibadatan, kata beliau, dan peribadatan itu baru dinamakan ibadah idza kanat ma'khudatun an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kalau ibadah itu terdapat padanya, kalau amalan itu terdapat padanya dua syarat. Syarat pertama, ma'khudatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diambil contoh pengamalannya dari Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarat pertama. Syarat kedua apa? Syarat kedua ialah maksudan biha wajhallahi. Syarat kedua yaitu maksudan biha, ditujukan dengannya, dengan ibadah itu, ha, wajhallahi, wajah Allah, ikhlas semata-mata untuk wajah Allah. Dalam pengertian lain disebutkan ikhlas semata-mata tujuannya supaya dia bisa berjumpa dengan melihat wajah Allah di surga. Wajah Allah itu tidak bisa dilihat kecuali oleh ahlul jannah, penghuni surga di surga. Ya, itu tujuan dia beribadah karena kerinduan syauq. Ya, kerinduan untuk melihat wajah Allah dan berlezat-lezat dengan melihat wajah Allah, itu cita-citanya, itu keinginannya, karena Allah telah menjanjikan melalui Al-Quran Sunnah bahwa hambanya itu akan melihat wajah Allah di surga. Nah, janji Allah di dalam Al-Quran apa yang berkenaan dengan akan melihatnya apa hamba Allah itu kepada wajah Allah, yaitu firman Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, pada hari itu wajah-wajah nadhirah berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, ketika dia melihat wajah Tuhan. Nah, ini janji Allah bahwa hambanya yang beriman yang masuk surga, di surga itu akan melihat wajah Allah berseri-seri karena bahagia melepas rindu dengan rindunya dengan Allah. Sedangkan berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis jelaskan lebih rinci lagi bagaimana hamba Allah itu melihat Allah di surga nanti. Naam. Jadi tujuannya ialah wajah Allah, wajah Allah. Nah, dengan demikian berarti dua syaratnya, yaitu apa tadi? Makhudatan an Rasulillah. Kalau amalan itu contohnya diambil dari Nabi, ya. Nah, apa dalilnya bahwa seluruh amalan itu baru dinamakan ibadah kalau diambil dari Nabi? Dalilnya ialah sabda Rasulullah SAW, "Man 'amila 'amilan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak dengan perintah kami, maka amalan itu tertolak. Jadi kalau tidak dari Rasulullah, tidak dianggap sebagai amalan ibadah. Dalilnya apa kok harus amalan itu tujuannya untuk wajah Allah, baru dinamakan ibadah? Dalilnya ialah firman Allah, "Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintah kecuali mereka itu mengikhlaskan agama ini untuk Allah semata. Nah, dua syarat ini harus ada pada amalan itu untuk amalan tersebut dinamakan ibadah. Kalau tidak ada salah satunya, apalagi kalau tidak ada dua-duanya, maka amalan itu tidak lagi dinamakan ibadah. Fa innahu illam yu'inhu Allahu. Karena apabila hamba itu illam yu'inhu Allah, kalau Allah tidak menolongnya, lam yahsul lahu, tidak akan dia mendapatkan ma yuriduhu, apa yang dia inginkan, min fi'lil awamiri, yaitu mengerjakan al-awamir, mengerjakan perintah-perintah Allah, wajtinabin nawahi, dan menjauhkan diri dari an-nawahi, larangan-larangan Allah. Loh, terlambat. Nah, fabihadainil amraini, sahih. Fabihadainil amraini takunu ibadatun. Maka dengan kedua perkara ini, yaitu apa tadi? Ma'khudatun an Rasulillah, kemudian maqsudan biha wajhallah. Maka dengan dua perkara ini, takunu ibadah, jadilah ibadah itu, jadilah amalan itu sebagai ibadah. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa dzukiral isti'anatu ba'dal ibadati, dan disebutkannya al-isti'anah setelah al-ibadah dalam ayat ini. Dan ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, disebutkannya al-isti'anah setelah ibadah, ma'a dukuliha fiha, padahal isti'anah itu masuk dalam pengertian ibadah. Lihtiyajil abdu, karena kebutuhan hamba, keperluan hamba, fi jami'i ibadatihi, dalam segenap ibadahnya, ilal isti'anati billahi ta'ala, kepada isti'anah pertolongan, minta tolong billah, dengan Allah ta'ala. Ya, Nah, karena memang hamba itu tidak bisa, karena hamba itu sangat memerlukan, tidak bisa lepas dari apa, keperluan untuk minta tolong kepada Allah di dalam segala peribadatannya. Dijelaskan oleh beliau, fa'innahu, karena illam yu'inhullah, kalau Allah tidak menolongnya, tidak menolong hamba itu, lam yahsullahu ma yuriduhu min fi'lil awamir wajtina bin nawahi, lam yahsullahu, tidak akan dia dapatkan ma yuriduhu, apa yang dia inginkan, min fi'lil awamir, tidak akan dia dapatkan, yaitu apa yang dia inginkan dalam bentuk fi'lil awamir, menjalankan awamir. Al-awamir jamak dari al-amru, ya, menjalankan perintah-perintah. Wajtina bin nawahi, dan tidak bisa juga hamba itu menjauhkan istinab, menjauhkan an-nawahi. An-nawahi jamak dari an-nahi, larangan-larangan. Ya, seorang hamba tidak bisa menjalankan perintah-perintah Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak juga bisa hamba itu menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya kita diajari oleh agama ini zikir la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, dan Allah juga memberitahukan kepada kita, may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Begitu. Siapa yang Allah beri petunjuk kepadanya, maka dia bangka tidak akan ada orang yang bisa menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak akan ada orang yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Seorang itu berhasil menjalankan perintah-perintah Allah, mentaati perintah-perintah Allah, dan berhasil menjauhkan diri dari kemaksiatan, berhasil untuk menjauhkan diri dari segala yang dibenci oleh Allah, maka janganlah bersombong, berbangga, berbesar diri dengan keberhasilan itu. Hendaknya dia mengerti bahwa keberhasilan itu karena petunjuk bimbingan Allah. Ya, kalaulah tidak karena pertolongan Allah, tidak mungkin kita bisa mengerjakannya. Seperti omongan ahlul jannah yang dinukil oleh Allah di dalam Al-Quran, ketika masuk surga mereka mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna muhtadiyan laula an hadanallah. Segala pujian bagi Allah yang menunjuki kami kepada jalan ini, dan sungguh kami tidak akan bisa muhtadiyan, tidak akan bisa mendapatkan petunjuk seandainya Allah tidak menunjuki kita. Jadi dengan seorang hamba berhasil bertaqarrub, mendekat kepada Allah dengan amalan-amalan saleh, maka bersyukurlah kepada Allah karena Allah lah yang menolong kamu di dalam menjalankan itu semua. Jangan menganggap dirimu adalah hebat dengan itu, tetapi justru Allah lah yang menolong kamu. Dengan berhasilnya seorang hamba itu dari kemaksiatan dan dari kesesatan, jangan berbangga, jangan bersombong dengan itu, tetapi bersyukurlah kepada Allah, karena Allah lah yang bisa menyelamatkan kamu dari kesesatan itu. Sungguh seandainya Allah tidak menyelamatkan kamu, kamu tidak akan bisa selamat. Ha, tsumma qala ta'ala. Selanjutnya kita masuk kepada ayat berikut. Kemudian Allah berfirman, ihdinash shiratal mustaqim. Mengajari kita untuk berdoa, minta, yaitu ihdinash shiratal mustaqim. Minta kepadanya, tunjukilah kami as-shirath al-mustaqim, jalan yang lurus. Ai maknanya ialah dullana wa arsyidna wa waffiqna ila siratil mustaqim. Dullana, tunjukkanlah kepada kami, ya. Wa arsyidna, dan bimbinglah kami. Wa waffiqna, dan berilah kami taufik, ya. Ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. وَهُوَ الطَّرِيقُ الْوَاضِحُ الْمُوصِلُ إِلَى اللَّهِ. As-siratul mustaqim itu apa pengertiannya? As-siratul mustaqim itu pengertiannya ialah at-tariqu al-wadihu, jalan yang jelas. Al-musilu, yang akan menyampaikan orang ila Allahi, kepada Allah. Wa ila jannatihi, dan akan menyampaikan ke surganya Allah. Wa huwa ma'rifatul haqqi wal 'amalu bihi, yaitu ma'rifatul haqqi, pengenalan kepada al-haq, ini siratal mustaqim. Wal 'amalu bih, dan beramal dengan ilmu tersebut. Ilmu ma'rifatul haqq. Wahdina ila sirati, wahdina fis sirati. Maka diterangkan di sini, ihdina siratal mustaqim itu pengertiannya ialah wahdina ila sirati, tunjukilah kami kepada jalan tersebut. Wahdina fis sirat, dan juga tunjuki kami di jalan itu. Jadi orang itu membutuhkan dua hidayah. Hidayah pertama ilas sirat, petunjuk mengantarkan dia ke jalan itu. Nah, setelah ketemu jalan itu, dia membutuhkan hidayah yang kedua, yaitu hidayah fis sirat, yaitu petunjuk di jalan itu, supaya enggak bengkok lagi, enggak menyebal lagi dari jalan itu ke jalan lain. Dua-duanya ini diperlukan. Ya. Orang itu membutuhkan hidayah, ya, kepada ma'rifatul haq wal amal bih, ya. Orang itu membutuhkan jalan untuk mengenal al-haq dan untuk beramal dengan al-haq. Juga orang itu membutuhkan hidayah yang kedua, yaitu untuk tetap istiqomah di dalam mempelajari al-haq itu, dan tetap istiqomah di dalam beramal dengan al-haq itu. Orang itu membutuhkan dua hidayah tersebut. hidayah ilal Islam dan hidayah fil Islam. Maka diterangkan di sini oleh Syekh dua hidayah tersebut, al hidayatu ila sirati, maka hidayah yang mengantarkan orang kepada as-sirat, jalan itu tadi, yaitu apa tadi? Ma'rifatul haqqi wal amalu bih, mengenal al-haq dan beramal dengannya. Itu disebutkan ialah luzumu dinil islami, yaitu beriltizam, luzum beriltizam, berpegang, menjalani terus-menerus agama Islam. Watarku masiwahu minal adyani, dan meninggalkan selain Islam dari agama-agama lain. Hidayah ilal Islam, ya, al-hidayah ilal Islam. Kemudian al-hidayatu fis-sirati, hidayah yang kedua, yaitu al-hidayah fil-Islam. Fis-sirat yaitu tushmilul hidayata li jami'it tafasilid diniyati ilman wa amalan. Tushmilu meliputi al-hidayah, petunjuk, li jami' untuk segenap at-tafasil ad-diniyah, rincian-rincian agama. Setelah orang diantarkan ilal Islam, kepada Islam, maka ketika di dalam berislam harus dia membutuhkan hidayah fil Islam, yaitu rincian Islam, supaya dia selamat dari bid'ah. Dia perlu ma'rifatus sunnah, ya, supaya selamat dari bid'ah. Dia perlu ma'rifah anil bid'ah, tentang bid'ah-bid'ah itu apa saja, supaya selamat dari bid'ah, supaya terbimbing kepada tauhid. Perlu dia ma'rifatut tauhid, supaya selamat dari syirik. Dia perlu ma'rifah anish syirik, ya, apa syirik-syirik itu, ini, sehingga dia selamat dari mana, supaya dia itu menjalankan perintah Allah. Dia perlu ma'rifah anil awamir, tentang perintah-perintah Allah, supaya dia itu menjauhkan diri dari nawahi, larangan-larangan Allah. Dia perlu mengerti tentang ma'rifah anin nawahi. Sampai kata Umar bin Khattab, apa? La ya'riful Islam man la ya'riful jahiliyah. Orang itu tidak akan tahu Islam kalau dia itu tidak tahu jahiliyah. Orang itu tidak tahu yang bagus itu bagus kalau dia tidak tahu kejelekan. Jadi orang itu tidak tahu betapa indahnya tauhid kalau dia tidak mengerti tentang apa itu syirik. Jadi perlu disampaikan, nih, tauhid itu, sedangkan syirik itu lawannya tauhid, ialah ini. Perlu ngerti orang itu. Ini rincian tentang Islam itu. Ini namanya hidayah fil Islam. Nah, jangan bilang, wah, enggak usah, orang itu dikasih pelajaran hati-hati, kamu dari bid'ah, bid'ah itu ialah ini, enggak perlu. Yang penting orang itu sudah tahu tentang sunnah, sudah otomatis dia akan mengerti apa itu bid'ah. Wah, tidak bisa, Tuhan, tidak akan mengerti, ya. Nah, perlu orang itu diberi pelajaran tentang apa, mabarat, di samping pelajaran tentang manfaat. Mabarat itu ialah ini, jadi kamu, manfaat itu ialah ini, peganglah. Perlu orang itu mengerti apa itu halal, tapi juga perlu orang itu mengerti tentang apa itu haram. Kan ya? Bagaimana orang tidak mengerti muharramat untuk bisa menghindarkan diri dari muharramat? Perlu orang itu mengerti tentang at-tahara. Perlu orang itu mengerti an-najasat. Bagaimana orang akan mengerti at-tahara kalau dia tidak mengerti an-najasat? Ini rincian tentang hidayah bil Islam, sehingga dia bisa selamat jalan menjalankan Islam, supaya jangan keluar lagi dari Islam, masuk kepada Islam setelah dia kafir, masuk Islam, setelah masuk Islam dia akhirnya tenggelam dengan orang-orang sufi, akhirnya keluar lagi dari Islam melalui jalan bid'ah. La ilaha illallah. Nah, itu karena apa? Tidak dapat hidayah yang kedua, yaitu apa? Hidayah bil Islam. Selamat dia dari kafir, dapat hidayah, terus masuk Islam syahadat. Terus gurunya yang untuk mengajari dia tentang Islam, sufi, mengajari dia wahdatul wujud, keluar lagi dari Islam melalui jalan bid'ah. Atau gurunya qadari, mengajari dia tentang pengingkaran kepada takdir Allah, keluar lagi dari Islam melalui bid'ah qadariyah. Nah itu tidak dapat hidayah yang kedua, sehingga lepaslah hidayah yang pertama itu dari dia karena tidak dapat hidayah yang kedua. Ya, nah keluar dari Hindu masuk Islam. Setelah masuk Islam, setelah syahadat, diajak oleh gurunya untuk tirakatan di kuburan Wali Songo. La haula wala quwwata illa billah. Buyar kita Islam. Keluar lagi dengan syirik-syirik itu. Nah, coba. Memang orang itu membutuhkan at-tafasil ad-diniyah. Yaitu setelah masuk Islam harus belajar ilmu kitab wa sunnah dan dibimbing untuk beramal dengan ilmu kitab wa sunnah supaya jangan keluar lagi dari Islam. Itu fahadha du'a'u min ajma'il ad'iyati, maka doa ini adalah termasuk daripada doa yang paling mencakup. Ihdinash shiratal mustaqim itu doa yang paling mencakup. Wa anfa'iha lil 'abdi, dan doa yang paling bermanfaat untuk hamba. Wa li hadza wajaba 'alal insani an yad'u Allah bihi. Oleh karena inilah maka wajib atas setiap muslim untuk berdoa kepada Allah dengan doa ini. Fi kulli rak'atin, di setiap rakaat, min salatihi, dari salatnya, li daruratihi ila dzalika, karena keperluannya kepada petunjuk tersebut. Nah, wallahu a'lamu bissawab. Harus apa? Siapa yang ngajari kamu begitu? Nah, ini dalilnya apa? Kok harus begitu? Sekarang ambil contoh. Bagaimana Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhumah ke Yaman? Apakah menjalani fase maksiat dan matanya itu? Atau bagaimana? Ajaran Rasulullah bagaimana? Fal yakun awwalu ma tad'una ilaih syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Fa in ata'uka li dzalik famurhum li yuqimus shalah. Fa in ata'uka li dzalik famurhum li yu'tuz zakah. Fa idza fa'aluha 'asamu minni dima'ahum wa ardhahum. Dari perintah Rasulullah ini kepada Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari ketika mengutusnya ke Yaman, apakah Rasulullah memerintahkan hendaknya kau tempuh dulu fase makkiyah kemudian baru madaniyah? Sudah langsung Rasulullah kasih bimbingan. Pertama, ajari mereka syahadat. Syahadat an la ilaha illallah itu apa? Syahadat mentauhidkan Allah dalam beribadah dan meninggalkan segala kemusyrikan. Mentauhidkan Rasul dalam hal ta'ah dan meninggalkan segala bid'ah. Iya kan? Tegakkan tauhid dan berantas syirik. Tegakkan sunnah dan berantas bid'ah. Itu pertama dakwah yang harus dilakukan, yang dibimbing, yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada kedua beliau ke Yaman. Yaman negeri ahlul kitab, Yahud dan Nasara. Waktu itu sudah diperintah demikian. Ya. Jadi tak menyelinap, menyelinup dan sebagainya untuk merubah dari dalam, merubah dari atas, merubah dari samping dan kanan kiri. Iyalah kita menjalankan dakwah itu sesuai dengan apa yang dibimbing oleh Rasulullah. Jangan dengan pikiran kita. Jangan formal dengan apa? Adat istiadat. Frontal dan tidak frontal itu harus dengan bimbingan, jangan dengan pikiran kita. Iya. Lah masalah fase-fase dalam apa yang disebutkan makiyah dan madaniyah itu ialah fase sejarah, bukan fase pengamalan Islam, bukan. Syiriyah, Jahiliyah itu fase sejarah. Setelah Islam, setelah ini maka tidak ada lagi Syiriyah, Jahiliyah. Sampai kata Imam Ahmad, barang siapa yang sembunyi-sembunyi berbicara tentang agama, maka ketahuilah bahwa dia itu zindiq. Kenapa kok sembunyi-sembunyi bicara tentang agama? Bicara apa? Al-Quran Sunnah. Al-Quran Sunnah semua orang perlu tahu. Kalau bicara selain Al-Quran Sunnah, maka ketahuilah dia itu menyembunyikan makar jahat terhadap Islam. Untuk apa Syria? Padahal bagaimana Al-Ta'if al-Mansurah al-Firqatun Najiyah al-Ghuraba? Al-Ghuraba itu dikatakan oleh Nabi, badal Islamu ghariban wa sayya'udu ghariban kama badal fatubalil ghuraba. Islam itu mulai dalam keadaan asing dan akan kembali kepada keasingan sebagaimana semula. Maka beruntunglah orang yang asing. Dalam kondisi asing-sing itu, apa perintah Rasul di situ? Mereka ciri-cirinya itu dohirilah alal haq. Tetap bukan Syria, Syria alal haq, tapi dohirilah alal haq. Tetap menampilkan secara dohir al-haq. juga siliah-siliah kamu. Akhirnya karena dia menampilkan al-haq sementara ahlul batil demikian mendominasi kekuasaan, ditangkap, dijebloskan ke penjara, disiksa seperti apa yang dialami oleh Imam Ahmad, dan dipaksa untuk mengikuti ahlul batil, tidak mau masuk ke penjara, disiksa, tetap tidak mau, tetap zahirina al-haq. Nah, begitu dakwah siriah kenapa Rasulullah siriah? Karena diperintah oleh Allah untuk siriah pada waktu itu. Setelah datangnya perintah jahriah, sudah sampai hari kiamat tidak ada lagi siriah setelah datangnya perintah jahriah. Aku sudah mansuh, itu hukum yang mansuh. Sebagaimana Islam itu datang memansuhkan, menghapuskan hukum-hukum sebelum Islam, maka demikian pula hukum-hukum yang apa sebelum datangnya perintah, maka terhapuslah hukum itu ketika datangnya perintah. Ya, hukum dalam Islam itu ada mansuh, ada yang nasikh, ada yang dihapus, ada yang nasikh. Dakwah syiria itu telah mansuh dengan datangnya perintah dakwah jahriyah sampai hari kiamat. Enggak kembali lagi syiria lagi, enggak. Sampai hari kiamat tetap sudah jahriyah karena sudah mansuh. Begitu. Entah. Loh, masih lagi. Perubahan atau kejadian-kejadian itu tidak bisa sama sekali menjadi patokan untuk merubah hukumnya. Ketika engkau mendakwahkan orang kepada bid'ah, mereka mau masuk Islam. Ketika engkau mendakwahkan kepada sunnah, orang pada keluar dari Islam. Tidak bisa kemudian yang sunnah itu harus dibuang dengan keadaan yang tetap. Allah memilih siapa yang akan mengikuti sunnah, siapa yang akan meninggalkan sunnah. Islam tidak membutuhkan orang, orang membutuhkan Islam. Yang terpenting ya, kalau terjadi satu kejadian, yang dinilai itu bukan sunnahnya, tetapi yang dinilai itu apakah orang ini memang sudah betul menjalankan sunnah. Karena orang menjalankan sunnah itu kemungkinannya ada dua, imma ifrat, imma tafrit. Barangkali dia ifrat, terjatuh pada hulu, melampaui batas, sehingga orang itu lari dari sunnah, barangkali. Tetapi sunnahnya tetap tidak bisa diubah. Nah, tinggal masalahnya yang dinilai dan teliti ialah orang yang menjalankan itu. Karena orang yang menjalankan dakwah itu tidaklah lepas dari kekurangan. Jadi jangan sampai dinilai, oh berarti dakwah itu harus tahlilan dulu. Waduh, jangan ke sana. Tetapi yang dinilai itu bagaimana dia dalam mengingkari bid'ah itu, apakah sudah mencocoki sunnah atau tidak. Begitu. Entah. Jadi harus pola pikir kita itu benar caranya dalam menilai. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.